بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني الكرام، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang keenam، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله إلى آخره. Yang pada bab ini Imam Muslim rahimahullah ta'ala menyebutkan dua hadis pokok, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis siapa yang kedua? Anda nomor yang kedua hadis Abi Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik ibn Sinan radhiyallahu anhuma, yang kedua-duanya ikhwan memiliki kandungan yang tidak jauh berbeda, yaitu berkaitan dengan apa? Dengan kisah datangnya wafdu Abdul Qais, yang padanya ibrah, padanya pelajaran yang banyak, ikhwan fillah. Naam, baik dari sisi semangat dalam belajar, mereka menempuh jarak yang jauh di masa itu, dan juga semangat dalam menyampaikan. Naam, karena termasuk di antara barokah rombongan tersebut, ikhwan fillah, setelah tiba di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan ilmu dari beliau, kemudian kembali kepada kaumnya menyampaikan apa yang mereka dapat dan masuk Islam dengan sebab itu umat yang banyak. Dan ini barakatul ilm, keberkahan dari ilmu, yang tidaklah seorang mencari ilmu kecuali setelah dia berupaya untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya, ya untuk menghilangkan kejahilan dari orang lain. Dan disitulah dia akan memanen banyak pahala biiznillah ikhwan, apabila ikhlas dalam mewujudkannya. Tayyib. Sebelum kita masuk pada bab berikutnya, faman hafizal hadith falyakra. Allah, ya Nabi Allah, awa ma tadri awa tadri man akhir qala na'am ajibu fi qarwasatuhu wala fi tuba wala fi khutama wa alaikum bil muka. Hai. Nah, barakallahu fiik. Sekarang kita masuk pada bab yang ketujuh. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, babu du'a ila syahadataini wa syara'il Islam. Bab berdakwah kepada dua kalimat syahadat dan kepada syariat-syariat Islam. Naam. Setelah dibawakan hadis ikhwani fillah tentang hal-hal yang wajib diimani secara global, naam, yang itu isyarat tentang ilmu. Karena ilmu yang paling pokok adalah tentang al-iman, berkaitan dengan ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian setelah itu, tingkatan berikutnya ikhwani fillah, yaitu untuk mendakwahkan. Setelah dia menyempurnakan dirinya dengan ilmu, mengusir kejahilan yang merupakan tabiat mendasar pada Bani Adam, maka martabat berikutnya adalah mengupayakan untuk menyampaikannya pada manusia. Mengupayakan agar kejahilan yang ada pada orang-orang di sekitarnya juga bisa terangkat. Nah, dan inilah di antara yang dimaksud pada bab yang ketujuh yang akan kita baca. Babun du'a ila syahadatain wa syara'il Islam. Bab berdakwah kepada dua kalimat syahadah. Kan ini dakwah para rasul untuk menyeru manusia agar mereka beriman, tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali Allah, dan mengakui bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian setelah itu mendakwahkan kepada syariat-syariat Islam yang lain. Dan telah kita ketahui dalam banyak majlis ikhwan fillah, betapa besar kedudukan dakwah di dalam Islam. Karena itu adalah wazifatur rasul, adalah tugas para rasul, tugas para nabi. Dan itu tugas yang paling mulia. Maka saya nasihatkan pada diri saya sendiri dan pada antum semua ikhwani fillah, untuk menekankan pada diri kita, mengukirkan di hati-hati kita bahwasanya kita belajar ya untuk kita sampaikan setelah kita beramal dengannya. Dan itu buah dari ilmu, dan itu adalah peluang yang sangat luas untuk mencapai kemuliaan yang sangat banyak. Bagaimana tidak, Allah telah katakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih bagus perkataannya. Wa man ahsanu qawlan maknanya la ahsanu qawlan. Man di sini bermakna nafi. Tidak ada yang lebih bagus perkataannya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah. Nah, karena ucapan-ucapan mereka adalah ucapan untuk memperjuangkan kalimah Allah, untuk mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala agar diilmui dan diamalkan oleh manusia di muka bumi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan, dan dia beramal saleh wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan sesungguhnya aku ini termasuk kaum muslimin, yaitu dengan penuh keberanian dan penuh keyakinan serta kebanggaan, qanaah, untuk menyatakan aku muslim. Berarti bangga dengan keislamannya, qanaah dengan keislamannya, sehingga dengannya dia tidak butuh lagi untuk menoleh kepada syariat-syariat agama lain atau kebiasaan-kebiasaan agama lain. Dan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim ini nanti akan kita ketahui, ya ikhwan, pentingnya hal tersebut. Yang dulu para imam, tatkala mereka betul-betul mengetahui keutamaan dakwah ke jalan Allah, ya ikhwan, bukan dakwah sekedar sebagai tipuan untuk mengeruk harta manusia, bukan sebagai sarana untuk mencari mata penghasilan. Nah, dengan label dakwah, tapi sungguhnya dia sedang berupaya untuk mencari harta, untuk mencari kedudukan duniawi, tidak. Tapi sekali lagi, ikhwani fillah, yang dibutuhkan adalah ad-da'wah ilallah. Sebagaimana dalam ayat Allah perintahkan kepada nabinya, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan, wahai nabi, inilah jalanku yang aku berdakwah di jalan Allah. Berdakwah di jalan Allah, ikhwan, bukan berdakwah naam ke jalan kesuksesan dan kemegahan rumah kita, atau kebagusan kendaraan kita, atau kenyamanan serta kesehatan makanan-makanan yang kita makan di rumah kita. Bukan untuk hal-hal duniawi, tapi ilallah. Naam. Ini wazifatul anbiya, tugas para nabi. Dan orang-orang yang mengikuti nabi, sebagaimana dalam ayat tadi, an'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku menyeru ke jalan Allah di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi siapapun itu, ikhwan fillah, yang mengklaim dirinya mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai dia mengesampingkan sisi ini. Ingin betul-betul menjadi pengikut Rasul, maka hendaknya memiliki andil dalam apa? Dalam kalimat tadi, ad'u ilallah. Aku berdakwah ke jalan Allah. Sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan peluang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya. Naam. Karena peluang dakwah itu Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi masing-masing manusia berbeda-beda. Ada yang terbuka sangat lebar, itu bagi mereka-mereka yang memiliki ilmu, memiliki keluasan ilmu dan memiliki kedudukan sehingga diterima manusia. Dan di sana ada yang terbukanya tidak terlalu lebar, punya ilmu tapi tidak ada yang mau belajar. Dan itu banyak. Nah, makanya kapan saja kita mendapatkan peluang tersebut, jangan sampai kita merugi dengan tidak memasukinya. Karena sungguh, ikhwan, terkadang peluang itu tidak terbuka bagi kita dua kali. Saya teringat dulu bagaimana kesedihan Syekhuna Hasan bin Qasim Ar-Raimi hafizahullah ta'ala ketika beliau tinggal di Mesir. Ketika menjalani masa pengobatan putranya, tinggal di Mesir beberapa lama, tidak bisa berdakwah. Tidak bisa berdakwah. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan, tidak ada izin. Sebab yang diizinkan untuk berdakwah yang mendapatkan Naam, rekomendasi dari Al-Azhar. Nah, kita bagaimana bisa dapat rekomendasi dari Al-Azhar? Dari sisi manhaj sudah jauh berbeda. Alim, tapi tidak bisa berdakwah sedih. Nah, makanya ketika melihat peluang dakwah yang sangat luas di negeri kita, akhwani fillah, nah, beliau sangat bergembira dan senantiasa menghasung para talabatul ilm, para asatidah untuk mengerahkan upaya dalam dakwah di jalan Allah ini, akhwani. Ingat apa yang disampaikan oleh Syekhuna Abdul Razak pada muhadarah-muhadarah yang kita hadiri, bahwasanya tidak dilihat di negeri-negeri yang beliau turun berdakwah, ikhwan fillah, lahan yang begitu subur untuk dakwah salafiyah seperti di negeri Indonesia ini. Nah, di mana kita diberi keluasan untuk berbicara, masjid-masjid terbuka, dalam artian kita boleh memiliki masjid. Nah, kemudian menyampaikan apa yang kita inginkan untuk disampaikan, tidak terkekang. Maka itu nikmat akhwani fillah yang wajib kita syukur. Nah, wahai sekalian salafiyun, untuk betul-betul ini disadari, sehingga tinggal kita mengerahkan juhud kita, mengerahkan kemampuan kita dalam upaya memiliki andil di jalan dakwah. Perhatikan kalimat dan jawaban akhwani fillah yang pantas kita renungkan dari Imam Abdul Razak As-San'ani rahimahullahu taala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal atau Afan, jawaban dari Abdullah bin Mubarak. Yang ini menunjukkan kefaqihan beliau dan menunjukkan bagaimana pengajaran ilmu, pengajaran agama, pengajaran syariat Allah kepada manusia merupakan hal yang sangat besar nilainya. Kata Imam Al-Baihaqi setelah menyebutkan sanadnya, Qila libnil Mubarak rahimahullah. Ini penting untuk dicatat, kawan. Antum tambahkan untuk sebagai apa? Sebagai motivasi bagi kita. Karena saya harapkan setiap talib yang mereka sudah duduk belajar, di pondok-pondok, di masjid-masjid ahli sunnah, untuk pulang ke tempatnya bisa menyampaikan sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki. Alhamdulillah, sebagian saudara-saudara kalian yang pulang ada yang membahagiakan kabarnya, ada yang memegang masjid, memegang musola, atau yang belum dimudahkan mereka membuka majlis di rumahnya. Tentu yang demikian ini membahagiakan. Taib Qila Ibn al-Mubarak rahimahullah, Law qila laka lam yabqa min umrika illa yawmun ma kunta sani'an. Dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak, seandainya dikatakan kepadamu wahai Abdullah, lam yabqa min umrika illa yawm, tidak tersisa dari umurmu kecuali satu hari tok. Tidak tersisa dari umurmu kecuali satu hari tok. Terus apa yang akan kamu lakukan? Tinggal satu hari. Kamu mau konsentrasi ngapain? Kalau antum jawabannya kira-kira apa, Bang Afif? Makan sebanyak-banyaknya, misalnya. Baik. Atau mungkin sholat sebanyak-banyaknya. Atau berpuasa. Semuanya amalan-amalan soleh tadi. Kecuali yang pertama tadi makan. Ya kan? Taib, ingin beramal soleh, mungkin sebagian kita demikian. Tapi apa jawaban Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, ikhwan? Kata beliau, "Kuntu u'allimun nas." Maka di waktu itu aku akan berusaha kerahkan upayaku untuk ngajari manusia. Untuk apa ngajari manusia? Tentunya setelah melakukan ibadah-ibadah yang wajib di hari itu. Kenapa, ikhwan? Karena kalau aku konsentrasi di hari itu penuh untuk apa? Untuk ibadah tok itu setelah aku mati apa? Terhenti. Tapi kalau aku setelah menunaikan ibadah-ibadah wajib di hari itu kemudian aku curahkan waktu untuk ngajari manusia, maka dengan sebab pengajaran itu amalan akan terus mengalir. Nah, kuntu u'allimun nas. Selama masih ada kesempatan, ikhwan. Ini seandainya saja umur kita tinggal sehari, maka beliau akan gunakan untuk itu katanya. Dan yang besarnya keutamaan apa? Dakwah di jalan Allah, mengajari kebaikan. Karena itu adalah amalan yang berantai, ya kawan. Amalan yang terus mengalir. Maka juga saya hasung di tempat kita ini, ikhwan fillah, untuk nam terwujud yang demikian, yaitu kita apa? Kita memiliki himmah, memiliki semangat, yang sudah bisa membaca kitab, sudah sampai pelajaran mutamimah, ada naam teman-temannya yang baru, yang belum belajar jurumiyah misalnya, naam meminta ajar jurumiyah, dan itu termasuk sebab dan alamat barakatul ilmi, alamat keberkahan ilmu, ikhwan fillah, ketika apa? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan pada ilmu kita itu ada yang membutuhkannya, dibutuhkan manusia. Bahkan di masa-masa talab, di masa-masa kita mencari, kok sudah ada kemudahan untuk bisa mengajari, ini merupakan peluang. Merupakan peluang. Dan jangan dikira itu akan mengurangi waktu kita. Bahkan itu akan menambah keberkahan ilmu, keberkahan waktu biiznillahi tabaraka wa ta'ala jika ikhlas. Makanya bagi para talabah yang membantu naam saudaranya, membantu adik-adiknya, baik itu dalam menyimak, baik itu dalam mengajari ilmu-ilmu dasar, maka perkuat ihtisab, perkuat rasa harap naam, dan jaga niatan. Karena dengan niatan yang ikhlas akan tercapai kebaikan yang banyak. Naam. Ini pentingnya ta'limun nas, mengajari manusia. Dan jalan bagi kalian, akhwan, terbuka sangat luas. Karena apa? Kalian berada di jalan ilmu. Bukan apa? Bukan di jalan yang lain, di jalan ilmu. Maka ketika selama berada di majelis ilmu, tentunya ada yang enggak tahu, ada yang datang belakangan butuh diajari. Baik. Sekarang kita masuk pada hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Ini telah berkali-kali kita lewati, salah satu murid, salah satu guru tersohor Imam Muslim rahimahullah. Wa Abu Quraib wa Ishaq ibnu Ibrahim jami'a. Beliau mengambil hadis ini dari tiga guru, menunjukkan semangatnya beliau, akhwan. Bukan berarti aku sudah dapat hadis itu dari Abu Bakar, kemudian ketika Abu Quraib menyampaikan hadis ini malas, atau sudah pernah, jangan. Karena semakin banyak guru yang dia ambil ilmunya, walaupun dengan apa? Dengan hadis yang sama, akhwan, akan semakin kokoh. Nah, semuanya ini meriwayatkan an Waqi', Waqi' ibn al-Jarrah. Seorang hafiz thiqatun sabtun 'abid. Dia terkumpul banyak tazkiyah badannya, thiqah, sabit, hafid, ditambah abid, ahli ibadah tapi juga ahli ilmu. Ini yang dibutuhkan umat, ikhwan. Dan para imam terdahulu demikian keadaannya, mereka mengumpulkan antara al-ilmu wal ibadah. Karena dengannya ilmu na'am akan mendapatkan keberkahan. Qala Abu Bakar haddatsana Waqi' an Zakaria ibni Ishaq qala haddatsani Yahya ibnu Abdullah ibni Saifi an Abi Ma'badin an ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Mu'adz ibni Jabal. Baik, ini riwayat yang dikatakan oleh Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Qala Abu Bakar rubbama qala Waqi' an ibni Abbas anna Mu'adzan qala. Dan terkadang Waqi' mengatakan dalam riwayatnya dari Ibnu Abbas bahwasanya Mu'adz mengatakan demikian. Lihat. Ini yang dipuji dari Imam Muslim rahimahullahu taala, ikhwan, oleh para a'immatul hadis, yaitu apa? Kejelian beliau. Bahkan beliau bedakan ketika mendapatkan perkataan dari gurunya dengan lafaz an Mu'adz ibn Jabal, dia tulis. Ketika suatu saat kok mendengar dari gurunya lafaz anna, an dan anna sebagian mengatakan sama, tidak perlu dibedakan. Tapi demi menyampaikan amanah ilmiah bahwasanya ternyata gurunya menyampaikan dengan lafaz yang berbeda, maka beliau bedakan. Naam. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kejelian yang seperti ini, ikhwan fillah, menunjukkan apa? Menunjukkan kekuatan dan dhabt yang luar biasa. Jadi hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di mana beliau meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Ini untuk riwayat yang awal. Adapun berdasarkan riwayat yang kedua an Ibnu Abbas anna Mu'adzan qala, ini menunjukkan hadisnya dari Ibnu Abbas mengisahkan tentang kisah Mu'adz. Adapun para perawi yang disebutkan di sini, ikhwan fillah, mayoritasnya sudah terulang di riwayat-riwayat sebelumnya. Kecuali Zakaria ibnu Ishaq. Beliau salah seorang perawi dari Al-Jama'ah, yaitu Kutubus Sittah. Dan dalam kitab ini dibawakan 13 hadis beliau oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Seorang thiqah. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in. Dan sebagai faedah, dalam Kutubus Sittah tidak ada yang namanya Zakaria Ibnu Ishaq kecuali orang ini. Satu tok, Zakaria ibnu Ishaq dalam Kutubus Sittah, yang dimaksud ya Zakaria ibnu Ishaq al-Makki yang sedang kita bahas biografinya ini. Kemudian Yahya ibnu Abdullah ibnu Saifi, beliau juga al-Makki, seorang yang thiqah. Dan juga merupakan rijal jamaah, yaitu rijal Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu siapa saja? Atau apa saja itu Kutubus Sittah? Jangan sampai kita mengatakan Kutubus Sittah tapi tidak nyambung. Indak ya ubadah. Kutubus Sittah itu apa saja? Kitab induk hadis yang 6. Apa saja? Kum. Biar lantang. Yang paling kuat dulu apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terus Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Ini kutubus sittah. Tayyib, ahsan. Kemudian Abu Ma'bad, ini juga belum kita lewati pada sanad-sanad sebelumnya. Beliau namanya Nafidh Maula Ibn Abbas. Namanya apa? Nafidh. Nah, Maula dari Ibn Abbas, seorang thiqah, nisbahnya Al-Makki. Berarti dia seorang tabi'in. Dan ini adalah perawi satu-satunya yang bernama Nafidh. Kalau antum dapati Nafidh dalam biografi perawi hadis, ikhwan, yang dimaksud ini Nafidh Maula Ibnu Abbas. Nafidh pakai dzal. Ani bin Abbas masyhur seorang sahabat yang utama, dikenal dengan Habrul Ummah atau juga Bahr. Karena luasnya ilmu, luasnya pemahaman. Dan di antara ilmu beliau yang sangat tersohor adalah dalam ilmu tafsir. Kemudian An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini baru kita bertemu dengan beliau, sahabat yang mulia ini, di sini. Awal pertama kali dalam kitab Sahih Muslim ini, dalam hadis yang sedang kita baca ini. Mu'adz bin Jabal, ikhwan. Naam, beliau dari kabilah Khazraj. Berarti beliau seorang muhajirin atau ansar. Naam, indaka ya Abdul Razak. Seorang ansari. Naam. Seorang ansari. Yang di awal-awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu nam dipersaudarakan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kunyahnya Abu Abdurrahman, walaupun dikhilafkan apakah beliau memiliki putra atau tidak. Kenapa? Karena beliau wafat dalam usia yang muda. Nah, usia muda, tapi nanti akan kita ketahui keutamaan beliau dari sisi ilmu. Nah, beliau wafat dalam umur 34. Berapa? 34 tahun. Ada yang menyatakan umurnya baru mencapai 38 tahun. Ini riwayat yang paling banyak yang mengkhabarkan tentang umur beliau. Nah, yaitu 38. Tapi yang paling sedikit menyatakan 34. Dan ini masih usia syabab, masih usia pemuda. Kenapa? Karena dalam pembagian umur di kalangan Arab, usia syabab itu naam mencapai 40, baru 40 ke atas sampai sekitar 50 kuhulah, umur kuhulah. Dan para anbiya umumnya diangkat pada umur kuhulah, ketika kematangan pemikiran, kedewasaan naam itu ada pada umur tersebut, dan sudah hilang sifat keras, sifat serampangannya para pemuda. Ini umur 40 ke atas. Makanya kalau sudah 40 ke atas kok masih serampangan, masih awur-awuran hidupnya, kawan, maka hendaknya naam segera mengoreksi diri. Karena itu umur kuhulah, umur yang seharusnya seseorang sudah apa? Mencapai tingkat kedewasaan yang paling bagusnya. Naam. Setelah itu masuk pada umur syekhukhah. Ini sudah menurun. Jadi umur puncak kedewasaan, pemahaman yang bagus. Nah, ketika dapat masalah menyelesaikan dengan bijak, ini di umur 40 sampai sekitar 50. Walaupun sebagian orang umur-umur sebelum itu, akhwan, Allah berikan kedewasaan lebih cepat. Tapi setelah mencapai usia 60 ke atas ini sudah syaikhukha. Kekuatan menurun, na'am hafalan menurun. Taib, kadang disuruh untuk berpikir keras, pusing, tidak bisa. Bahkan pikun dan seterusnya. Maka antum akhwani fillah, ketika masih di umur-umur yang utama ini, umur syabab, yang umur di situ kita gunakan untuk berpacu. Gunakan untuk berpacu. Yang umur ini ditanyakan secara khusus. Jadi jangan dikira umur syabab itu kalau sudah menikah sudah tidak pemuda lagi, belum tentu. Ya. Kalau perjaka ya, kalau nikah dan tidak perjaka lagi, tapi belum tentu tidak pemuda. Ya. Nah, karena apa? Tadi sampai usia kuhulah. Dan Allah Subhanahu wa taala menanyai secara khusus wa an syababihi fi ma abla. Nah, ditanya setelah ditanya tentang umur, ditanya tentang masa mudanya, untuk apa masa muda itu dihabiskan? Untuk apa? Nah. Namu admi jabal akhwani fillah. Beliau masuk dalam deretan 70 orang yang ikut menghadiri Bai'ah Aqabah dari kalangan Ansar. Saya termasuk sahabat Ansar yang utama saat itu. Naam. Dan ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar, kemudian Aqabah dan semua peperangan-peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ini juga menunjukkan semangat dari pemuda tersebut. Dari sisi ilmu, ditegaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat muttafaqun alaih, jama' al-Qur'an ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ah. Mengumpulkan Al-Qur'an pada masa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam empat orang utama. Naam. Kulluhum min al-Anshar, semuanya dari kaum Anshar. Ini tokoh penting. Tokoh-tokoh yang terdepan dalam Al-Quran, akhwan, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jama' Al-Quran ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ah kulluhum minal ansar. Telah mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam empat orang. Semuanya dari kalangan Ansar. Yaitu Ubay ibn Ka'ab, wa Mu'adh ibn Jabal, wa Zaid ibn Thabit, wa Abu Zaid. Qala Anas, Abu Zaid ahadu umumati. Yang dimaksud dengan Abu Zaid adalah salah seorang dari paman-pamanku, yaitu saudara-saudara ayah dari Anas. Ini empat orang tersohor yang sudah apa, sudah mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, akhwan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di masa Abu Bakar As-Siddiq, ketika dikhawatirkan dengan banyaknya sahabat yang meninggal pada peperangan apa? Peristiwa besar pada masa kekhalifahan Abu Bakar yang menjadikan banyak gugurnya para sahabat, peristiwa apa? Peristiwa perang Yamamah ketika melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Para qurra banyak yang wafat. Dan kalau hanya disimpan di dada, untuk memunculkan qurra-qurra berikutnya butuh waktu yang lama. Maka butuh untuk dibukukan Al-Qur'an saat itu dengan usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhirnya dikumpulkan. Di antara yang ditugasi adalah Zaid bin Thabit. Kenapa Mu'adz tidak ikut? Karena Mu'adz saat itu masih di Yaman. Nah, Mu'adz di Yaman, kawan. Setelah diutus oleh Nabi pada hadis ini, nah, beliau tidak kembali dari Yaman, kawan, ifillah, kecuali pada masa pemerintahan Umar. Dan dalam hadis yang lain, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Mu'adz bin Jabal sebagai rujukan dalam qiraah. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata beliau, arba'atun arba'atu rahtin la azalu uhibbuhum ba'da ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Empat orang yang senantiasa aku mencintai mereka setelah aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Maka demikian pula hendaknya kita cintai mereka. Karena mencintai orang soleh, mencintai ahlul Islam merupakan perkara yang dituntut. Nabi katakan, istaqri'ul Qur'an min arba'ah. Istaqri'ul Qur'an min arba'ah. Apa makna istaqri'u, Zakaria? Al-Kabir, istaqri'u, istaf'ala. Berarti di sini istaf'il. Mintalah untuk dibacakan. Mintalah ditalkin Al-Qur'an dari empat orang. Berarti ini tazkiyah dari Nabi untuk para sahabat yang ingin mengambil Al-Qur'an dari selain Nabi, maka ambillah dari empat ini. An Abdullah bin Mas'ud wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'adz bin Jabal. Naam, dari Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, kemudian yang ketiga Ubay bin Ka'ab, dan yang keempat Mu'adz bin Jabal. Hadis muttafaqun alaih. Dari sisi Al-Quran berarti beliau menempati termasuk peringkat tinggi, ya kawan, menjadi rujukan di saat para sahabat masih banyak dan bahkan di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Dari sisi ilmu tentang syariat, ilmu tentang hukum halal dan haram, beliau juga menjadi rujukan, ya kawan. Dalam riwayat Abu Kilabah an Anas yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, setelah menyebutkan sederetan para ulama seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab dengan kemuliaan mereka masing-masing, Nabi mengatakan wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Dan yang paling berilmu di antara mereka tentang perkara halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Ini rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keluasan ilmu Mu'adz bersama dengan umur beliau yang muda. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Naam. Sehingga tidak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus beliau untuk berdakwah ke negeri Yaman. Maka kita baca apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan pada hadis ini. Anna Mu'adzan qala, bahwasanya Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Dalam sebagian riwayat ikhwan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Nabi katakan tatkala mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Nabi katakan kepada beliau, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlil kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa'inhum ata'u li dhalika fa'alimhum annallaha aftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Fa'inhum ata'u li dhalik fa'alimhum annallaha aftaradu alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu fi fukaraihim. Fa'inhum ata'u li dhalik fa'iyaka wa karaima amwalihim wattaki da'watal mazlum. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hadis ini muttafaqun alaih dan merupakan hadis pokok ikhwan dalam perkara dakwatut tauhid. Naam, makanya dihafal. Seandainya tidak mampu menghafal dengan sanad, maka jangan lewatkan untuk menghafal matannya. Yang hadis ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabut tauhid beliau. Karena pentingnya dan merupakan salah satu naam bimbingan pada perkara dakwah dan pada beberapa hukum-hukum syariat. Salat, demikian pula zakat dan perkara puasa. Dan juga pada perkara adab berkaitan dengan masalah kezaliman. Naam. Mari kita lihat makna dari kalimat-kalimat tersebut, akhwani fillah. Naam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, dan diutusnya Mu'ad ini ke negeri Yaman pada tahun ke-10 sebelum haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam akhir-akhir Kitabul Maghazi. Dan dalam hadis di Sahih Musnad disebutkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad mengisyaratkan bahwasanya dia tidak akan ketemu lagi. Makanya Mu'ad saat itu menangis ketika akan berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, akhwan? Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedekatan ya, kuat dengan Mu'ad. Sebagaimana dalam hadis, ya Mu'ad, naam, wallahi inni la uhibbuk. Naam, ya wahai Mu'ad, sungguh demi Allah aku mencintaimu. Naam, Nabi SAW menyatakan bahwasanya beliau mencintai Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Naam, mahabbah fillah, kecintaan karena Allah. Dan seorang dicintai oleh Rasulullah SAW ini cukup untuk apa merupakan keutamaan. Di mana kita kebanyakan mengklaim mencintai Nabi, tapi tidak ada khabar bahwasanya Nabi mencintai kita. Adapun Mu'ad, Nabi SAW yang tegas menyatakan bahwasanya beliau mencintai Mu'ad bin Jabal. Namun kecintaan bukan berarti tidak harus berpisah. Nah, kita dibutuhkan untuk berpisah di jalan dakwah, berpisah dalam upaya memperluas dan mengokohkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, maka ini perkara yang dituntut. Jadi diutusnya Mu'ad di sini kapan tadi, Akmal? Dicatat, makanya catat di buku. Nah, jangan di kitab. Kalau di kitab antum mumet, tulisannya kecil-kecil, kitabnya nanti apa coret-coretannya banyak. Nah, kapan diutusnya Mu'ad Raihan? Tayyib, Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman tahun ke-10 sebelum hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Nabi haji di tahun ke-10 di bulan apa berarti? Hajinya di bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian selepas dari haji, ikhwan, beliau apa? Beliau masih diberi waktu beberapa lama sampai bulan Rabiul Awal di tahun ke-11 beliau wafat. Nah, ini urutannya, jadi digambarkan. Naam, taib, waktu-waktu tersebut. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Bukhari, ikhwan fillah. Dan di sana ada yang menyatakan di akhir-akhir tahun ke-9 selepas dari perang Tabuk, dan ada yang menyebutkan lain, tapi wallahu taala alam, itu yang disebutkan pertama kali oleh Syekh Al-Ethiopi yang menunjukkan beliau merojihkan hal tersebut. Nah, berarti ya kita katakan di akhir-akhir periode dakwah di Madinah, ya kan? Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, ini tentang kapan diutusnya. Baik di tahun ke-10 sebelum hajinya Nabi atau di akhir tahun ke-9. Naam. Tapi yang jelas, ikhwani fillah, yang terjadi kesepakatan di kalangan para penulis sejarah bahwasanya tidaklah Mu'ad pulang semenjak beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, tidak kembali ke Madinah dari Yaman, ikhwan fillah, sampai pada masa pemerintahan Abu Bakar. Tadi saya katakan Umar, ya kan, sampai pada masa pemerintahan Abu Bakar. Ini terjadi kesepakatan, ya kan? Jadi semenjak diutus itu sampai pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, baru kemudian beliau ke negeri Syam. Jadi kemungkinan besar, kenapa pada masa Abu Bakar beliau tidak ditunjuk untuk apa? Untuk menjadi salah satu tim pembukaan Al-Quran, ya karena tidak ada di Madinah saat itu. Ulama, akhwan, mereka apa? Mereka tidak enggan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain ketika tujuannya adalah dakwah. Setelah Mas dari Yaman pulang ke Madinah, diutus lagi untuk berdakwah ke negeri Syam, berangkat. Dan beliau wafat di sana. Wafat di Syam pada peristiwa besar, yaitu pada peristiwa Ta'un Amwas. Allah Subhanahu wa taala tetapkan beliau untuk masuk dalam deretan orang-orang yang wafat dengan sebab ta'un. Ta'un Amwas. Ta'un yang sangat masyhur pada masa itu. Naam, terjadi pada masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Baik. Nah, itu diutusnya Mu'ad ke Yaman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ketika mengutus Mu'ad memberikan wejangan pokok. Kata beliau, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlil kitab. Ini merupakan mukaddimah untuk setiap da'i mengetahui tentang keadaan orang-orang yang mau didakwai. Karena memang, ikhwan fillah, dalam berdakwah dipersyaratkan tiga hal pokok. Seorang untuk terjun ke arena dakwah dibutuhkan tiga hal. Naam. Yang pertama, al-ilmu bima yad'u. Yang kedua, al-ilmu bi kaifiyat bihalil mad'u. Al-ilmu bihalil mad'u. Yang ketiga, al-ilmu bi kaifiyatid da'wah. Yang pertama, al-ilmu bima yad'u, yaitu mengetahui apa yang mau dia dakwahkan. Harus mengilmui. Mau mendakwahkan, tidak mengilmui bagaimana berdakwah. Ini syarat pokok. Oleh karena itulah, ketiga syarat ini masuk dalam basirah yang disebutkan di ayat yang kita singgung di depan, ikhwan. Antu'ilallah ala basirah. Aku berdakwah ke jalan Allah di atas basirah. Basirah itu apa? Terkumpul pada tiga hal ini. Yang pertama, mengilmui apa yang dia dakwahkan. Kamu mau mendakwahkan apa? Nah, harus mengilmuinya. Makanya kita belajar tauhid. Mau mendakwahkan tauhid, ya belajar tauhid. Dan juga mempelajari lawannya. Naam, mempelajari syariat Allah. Yang kedua, al-ilmu bihalil mad'u, mengetahui kondisi mad'unya. Untuk bisa menyampaikan yang baik dan bisa diterima, ya harus butuh tahu kondisi mad'unya ini orang sudah pintar atau orang yang betul-betul tidak tahu apa-apa, atau orang yang ngeyelan, atau anak-anak kecil, orang tua. Butuh mengetahui kondisi man. Karena termasuk dalam hikmah ikhwani fillah, yaitu seorang menyampaikan kepada mukhatabin, orang yang diajak bicara, sesuai dengan kadar mereka, kadar pemahaman. Sebab seorang bicara dengan orang yang tidak sesuai kadar pemahamannya, terkadang bikin fitnah. Hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Sampaikan berita, sampaikan pembicaraan pada manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami. Apakah kalian suka untuk Allah didustakan? Kita bicara misalnya khutbah sekali misalnya di masjid umum misalnya, langsung kita bahas tentang asma' wa sifat. Padahal asma' wa sifat butuh runtut, apalagi di negeri kita yang sudah bercokol keyakinan Asy'ariyah. Kemudian sekali itu tok, tidak diteruskan, bikin ini apa ini, mereka meyakini Allah memiliki di antara sifat Allah sifat tangan, bagaimana, akhirnya menimbulkan fitnah. Maka butuh berbicara pada manusia sesuai dengan kadar yang mereka pahami. Nah, ini syarat kedua, yaitu apa tarik tadi, al-ilmu bihalil mat'u, mengetahui kondisi mat'u. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Mu'ad. Diberitahu dulu, mat'unya ini adalah qaumun min ahlil kitab. Agar kamu waspada, ahlul kitab itu sudah punya bekal. Nah, bukan orang yang betul-betul jahil, sehingga ketika ngomong, ya jangan sampai diejek mereka, dihinakan mereka. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bi kaifiyatid da'wah. Harus mengetahui, mengilmui bagaimana cara berdakwahnya. Nah, karena ketika seorang tidak mengilmui cara berdakwah, kan akan banyak terjatuh dalam kekeliruan, penyimpangan, bahkan bid'ah. Nah, butuh mengetahui bagaimana cara berdakwah yang benar, cara berdakwah yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seorang mengetahui cara dakwah Nabi, ya tidak akan muncul kemudian istilah dakwah menggunakan musik misalnya. Karena ini bukan kaifiah dakwah yang dibimbingkan oleh Nabi. Nah, dengan istilah nanti nada dan dakwah. Pakai musik dangdut dan seterusnya. Ini tiga syarat, akhwan, diingat-ingat. Maka kapan saja kita ingin masuk pada pintu dakwah ini, ingat-ingat syarat tersebut. Apa yang mau kita sampaikan, kita ilmui. Nah, kemudian kita tahu siapa yang kita ajak, keadaannya. Nah, kemudian kita tahu bagaimana caranya. Baik. Dan sekali lagi, dakwah itu bukan kemudian terfokus kita sampaikan materi. Dakwah itu ngajak. Kalau kita tidak mampu menyampaikan langsung materi, menyampaikan langsung ilmu di situ, ya ajak kepada majelis ilmu. Itu juga dakwah. Kita gandeng orang, kita seru orang, kita naam semangati orang untuk belajar, untuk masuk ke majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, itu dakwah. Naam. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu berkaitan dengan hadis Naam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ini, akhwan, yang merupakan hadis yang sangat penting, termasuk di dalam hadis-hadis pokok perkara dakwah yang butuh kita Naam pelajari apa-apa yang terkandung padanya. Nasallallahu taufik was sadad walhamdulillahirabbil alamin.